Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi وسلم تصنيما مزيدا لنا بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fiikum terhadap kitab syarah ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, yaitu syarah penjelasan Al-Syekh Muhammad Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana terakhir kita ambil masih berada pada seputar penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zalzalah. Sekarang kita akan masuki ayat-ayat yang terakhir dari surat Az-Zalzalah mengenai bahwa amalan hamba semuanya nanti akan diperlihatkan di hadapan masing-masing. Sekecil apapun yang dia lakukan, baik amalan kejelekan maupun amalan kebaikan, akan ditampakkan dan dipertunjukkan di hadapannya serta dimintai pertanggungjawaban. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal dengan amalan yang seberat biji dzarrah atau seberat sesuatu yang paling kecil, lebih kecil daripada semut hitam, berupa kebaikan, yarah, dia akan melihatnya. "Wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah." Dan barang siapa yang beramal dengan suatu amalan berupa kejelekan sekecil apapun, seberat dzarrah, dzarrah nanti akan kita lewati, sesuatu yang timbangannya itu sangat kecil sekali, lebih kecil, lebih lembut daripada semut. Naam. Niscaya dia akan melihatnya. Jadi dua-duanya, yang beramal kebaikan ataupun kejelekan, sekecil apapun yang dia amalkan, walaupun sekecil dzarrah, yaitu sesuatu lebih kecil daripada semut, Allah Ta'ala akan tampakkan semuanya. Qala asy-syarih athabahullah mithqala dzarrah waznun asghar naml, timbangan yang lebih kecil daripada apa, atau waznu asgharin naml, timbangan yang lebih kecil daripada semut. Semut tahu sendiri ada yang besar, ada yang kecil, namun ini lebih kecil daripada semut-semut yang ada. Jadi sekecil apapun tetap nampak gitu nantinya. Na'am barakallahu fikum. Khairan yarah, baik itu sesuatu yang baik, yarah, dia akan melihatnya. Ya'ni fi kitabihi, yaitu di dalam catatan amalannya. Wa yasurruhu dzalik, dan akan membuat dia senang karena amalan kebaikan ditampakkan senang. Yuktabu likulli barrin wa fajirin bikulli sayyi'atin sayyi'atan wahidatan, dan tercatat atau ditulis setiap orang yang berbuat kebaikan maupun kejelekan, pada setiap kejelekan yang dia lakukan dicatat dengan apa? Dengan satu kejelekan. Wa bi kulli hasanatin ashra hasanatin, dan setiap satu kebaikan dicatat 10 kali lipatnya atau 10 kebaikan. Paham maksudnya ya? Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Na barakallahu fikum, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya amalan kejelekan yang kita lakukan semuanya dicatat, banyak atau tidak? Banyak. Tapi ke satu kejelekan dihitung satu. Satu kejelekan dihitung satu, dicatat satu, barakallahu fikum. Na'am. Tapi kalau manakala itu kebaikan, dicatat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bahkan sebutkan dalam hadis yang sahih, na barakallahu fikum, ila sab'imi'ati dhi'fin ila at'afin katsira, dilipat gandakan mencapai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Itu kalau kebaikan. Nah, tapi kalau kejelekan bagaimana? Cuma hitung satu. Menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, yang ngantuk ditunda dulu, ditahan 2 rakaat. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Dilihat di sini, fa idza kana yaumul qiyamah dha'afallahu hasanatul mu'minin. Dan nanti apabila sudah datang hari kiamat, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kaum mukminin. Wa hadza syamilun 'amun lil khairi wasyarr kullihi. Ini nah barakallahu fikum, melipat gandakan ini adalah mencakup dan umum untuk suatu kebaikan maupun kejelekan seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Kata beliau di sini, li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya asgharul asya', dikarenakan apabila dia melihat seberat dzarrah, yang mana dzarrah itu adalah sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang lebih kecil daripada semut tadi, wa juziya 'alaiha, dan itu pun dibalasi, fama fawqa dzalik min babi aula wa ahra, maka yang lebih besar daripada itu tentunya apa, lebih pantas dan lebih layak untuk dibalasi. Yang kecil aja, yang sekecil dzarrah saja dibalasi, apalagi yang lebih besar dari itu, tentunya apa, lebih layak untuk dibalasi. Mau insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi Allah taala tidak akan menzalimi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini angan-angan yang sudah tidak apa? Nanti tidak ada fungsinya karena angan-angan di akhir. Kita lihat. Suatu hari yang setiap jiwa menjumpai apa yang dia amalkan berupa kebaikan dihadirkan, bayangkan, dihadirkan. Wa ma 'amilat min su', dan apa saja yang enam jiwa amalkan berupa kejelekan itu juga dihadirkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa tadi berangan-angan, jiwa tadi senang, ingin kalau seandainya antara dia dan antara amalan yang ditampakkan tadi dikasih jarak yang sangat jauh. Enggak pengen. Enggak pengen jumpa dan tidak pengen mengetahui karena kejelekan itu loh. Allahu musta'an. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka menjumpai apa yang mereka amalkan dulu di dunia dihadirkan. Semuanya dihadirkan. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka menjumpai, mendapatkan apa yang dulu mereka amalkan hadira, dalam keadaan hadir, dihadirkan di hadapannya. Na'am barakallahu fikum. Wa hadha minhu litarghib fi fi'lil khair walau qalilan. Perhatikan baik-baik ini. Yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasannya mereka mengamalkan amalan yang dihadirkan ini untuk memberikan dorongan, targhib, dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit. Paham ya? Walaupun sedikit berupa kebaikan itu manfaatnya luar biasa. Jangan disepelekan. Jangan sepelekan, jangan diremehkan, walaupun sedikit sekecil apapun. Nah, barakallahu fikum, itu sangat berharga dan sangat penting, barakallahu fikum. Na'am. Wa tarhib min fi'li syarr walau qalilan. Dan juga memberikan apa? Memberikan tarhib, yaitu nam menakut-nakutin, dari berbuat kejelekan walaupun sedikit. Dalam artian apa? Nam Allah Subhanahu wa taala membikin hamba itu biar takut untuk melakukan kejelekan karena sekecil apapun dihadirkan juga. Naam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma tarwihi Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang hadis yang berikutnya nanti. Hadis di sini Rasulullah menyatakan ittaqun nar, berhati-hatilah kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya walaupun antum bersedekah secuil kurma pun itu ada nilainya gitu loh. Walaupun kurma enggak utuh ya, secuilnya saja. Ada orang-orang yang lapar misalkan butuh makanan, ternyata bawa kurma. Secuil kurma saja antum sedekahkan ada nilainya enggak? Ada nilainya. Yang penting ikhlas. Niat itu penting sekali. Naam. Kata beliau, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menjumpai walaupun secuil kurma pun enggak menjumpai, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik juga sedekah. Na barakallahu fikum, perkataan yang baik juga termasuk sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Paham ya? Jadi kata, tutur kata, ucapan yang baik itu shadaqah. Oleh karena itu jangan sampai terpikir di benak kita, wah anak enggak bisa shadaqah. Lah kenapa? Enggak punya uang sedikit pun katanya. Di kantong habis semuanya uangnya. Shadaqah itu ya barakallahu fikum. Memang termasuk shadaqah juga menginfakkan hartanya, tapi ada juga jalan-jalan yang dikatakan itu shadaqah. Di antaranya ucapan yang baik tadi. Antum bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang jujur, yang tidak mengandung unsur adu domba, ghibah atau namimah, itu semuanya kebaikan. Shadaqah. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Paham ya? Ucapan yang baik, perkataan yang baik itu adalah shadaqah. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ay sawaba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah kalian dengan ucapan yang sadidan ay sawaba, ucapan yang jujur, yang benar. Hindari yang namanya bohong, dusta, memutarbalikkan fakta, hindari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum semuanya. Kami, antum, kita, nahnu, sama saja. Nah, semuanya menghindari yang namanya ucapan-ucapan yang mengandung unsur bohong, menipu, atau ngerjain saudaranya, ganggu temannya, itu hindari semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena berbahaya. Berbahaya sekali. Ini disebutkan di sini bahwasanya hatta walaupun dengan secuil kurma lakukan. Karena secuil kurma tersebut kalau diniatkan sedekah walaupun kelihatannya kecil, nanti nampak di hari kiamat. Allahul musta'an. Naam. Ana. Allahul musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma tarwih Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin. Aisyah ummul mukminin itu apanya Rasulullah? Istrinya atau anaknya? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin. Rasulullah menyatakan kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki," bukan iyyaka ya, "iyyaki wa muhkiratiz dzunub fa inna laha minallahi taliban." Artinya, wahai Aisyah, hati-hati kamu. Iyyaki di sini sama dengan iyyakum wa iyyaka. Yaitu apa? Na barakallahu fikum, isim fi'il amr yang mengandung makna tahdzir. Iyyaki maksudnya ihdhari wastanibi. Paham ya? Oleh karena itu setelahnya pasti ada waw di situ, anu lihat. Iyyaki wa. Ada wawnya kan itu? Punya antum ada enggak? Kalau enggak ada sakot itu. Paham ya? Kalau enggak ada berarti salah cetak. Ada wawnya enggak? Ya sama semuanya ya. Na barakallahu fikum. Nah, setelah iyyak ada wawnya. Iyyakum wadkhula. Iyyaka wal julusa, ya enggak? Ada wawnya. Setelah itu pasti mansub. Dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan apa? Wawnya waw atifah. Yang mansub itu namanya maful bih. Pasti itu sudah enggak usah banyak nah berpikir, pasti mansub setelah wawu tersebut. Iyyakum wa muhdatsatil umur, mansub dalam kasrah. Ya enggak? Jamak mana salim. Iyyaka wadkhula, mansub. Iyyaka wal julusa, mansub. Iyyaki wa muhkiratiz dzunub, muhkirat. Jamak mana salim, mansub juga. Tandanya dengan apa di sini? Kasrah. Paham ya? Wahai Aisyah, hati-hati kamu dan jauhilah dosa-dosa kecil. Hatta dosa-dosa kecil yang dianggap manusia itu rendah hina, maksudnya rendah, kecil sepele itu hati-hati. Karena apa? Na barakallahu fikum, al-qalil ma'al qalil yasiru katsiran. Ya enggak? Sedikit demi sedikit menjadi banyak. Oleh karena itu jangan menyepelekan, wah cuman dosa kecil. Paham ya? Cuman bedanya kalau dosa kecil itu bisa tertutupi dengan amalan-amalan kebaikan. Paham ya? Bedanya dengan dosa besar apa? Dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam kisah yang sahih. Nah, barakallahu fikum, di dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada salah satu sahabat yang terjatuh dalam dosa kecil. Nah, barakallahu fikum, dia wallah alam bagaimana kejadiannya, yang jelas dia terjatuh dalam suatu kesalahan dan mengadu kepada Rasulullah, dia ternyata mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Paham ya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya apakah memiliki sesuatu yang jadikan kafarah atau yang semisalnya, ternyata orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk melakukan atau beramal-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham ya bedanya itu ya? Kalau dosa besar harus tobat. Tapi kalau dosa-dosa kecil dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita beramal-amalan kebaikan, nah insyaallah terhapus. Seperti antum misalkan, nah barakallahu fikum, terluputkan dari salat salat subuh atau salat asar tapi tanpa disengaja, terluputkan. Dan ketika bangun sudah di luar waktunya. Paham ya? Jadi enggak bisa lagi antum qada, enggak ada qada di situ. Paham ya? Yang ada qada itu puasa Ramadan. Kalau salat antum bangun kok sudah di luar waktu, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak amalan saleh agar ketidaksengajaan tadi itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Tapi kalau antum bangun masih dalam waktunya ya salat saat itu juga. Apa maksudnya? Nah, antum bangun misalnya tidur malam. Bangunnya jam 4 sore. Sudah terluputkan apa? Subuh, zuhur, asar. Nah, asar di waktu masih ada. Nah, antum saat itu enggak perlu menggantikan subuh sama zuhurnya. Antum salat asarnya di situ. Paham ya? Karena waktunya sudah habis. Tapi perbanyak istighfar dan perbanyak amal-amal saleh. Wallah alam ini yang pendapat yang rajih karena tidak ada qada untuk salat, tapi yang ada qada itu puasa Ramadan. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin, suatu ketika ada seorang wanita nah bertanya kepada Ummul Mukminin, "Ya Aisyah, wahai Aisyah atau wahai nam ya Ummul Mukminin atau wahai Aisyah, bagaimana ini sekelompok kaum nah mereka diperintahkan untuk mengqada puasa tapi enggak diperintahkan untuk mengqada salat?" Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Aisyah pun mengatakan kepada wanita tersebut, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu termasuk orang na'am barakallahu fikum pengikut orang-orang yang berkumpul di Harura?" Maksudnya orang-orang Haruniyah itu orang Khawarij. Na'am barakallahu fikum. Wanita tadi mengatakan, "Lastu bi Haruniyah, walakinni as'al." Aku bukan orang-orang Haruniyah, bukan orang-orang Khawarij, cuman aku bertanya. Akhirnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nu'maru fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah." Kami dahulu di zaman Rasulullah SAW diperintahkan untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan sholat. Apa maksudnya ya? Kalau puasa Ramadan ada qadanya. Tapi kalau sholat, sudah terluputkan, terlambat waktunya, sudah enggak di waktunya lagi, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak amalan sholat. Karena antum meninggalnya tidak sengaja gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ya Aisyah iyyaki wa muqiratidz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Wahai Aisyah, hati-hati kamu, jauhilah dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fikum, jauhilah dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Talibah, dimintai pertanggungjawaban. Hatta sekecil apapun dosa yang dilakukan dimintai pertanggungjawaban. Nasallahu assalamata wal afiyah. Wa akhraja Muslimun wa Tirmidzi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr bin Sa'd. Ayo. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taqiul ardu aflada kabidha amsal al-ustuwan min adh-dhahab wal fiddah." Perhatikan baik-baik ini. Bumi ketika sudah diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi sudah diguncang-guncang yang sangat dahsyat, apa yang terjadi? Taqiul ardu. Bumi itu muntah. Paham ya? Nah, muntah mengeluarkan apa? Mengeluarkan benda-benda berat, pembendaharaan yang ada di dalam bumi. Semuanya. Aflaza kabidihi, maksudnya isi perut bumi. Paham ya? Dikeluarkan muntah. Amsal ustuwan, yang semisal dengan tiang-tiang. Minat dhahab al-fiddah. Nah, barakallahu fikum, dua tiang yang terbuat dari emas dan perak. Dipermisalkan seperti itu. Nah, fayadiul qatil, datanglah pembunuh. Hati-hati, pembunuh ini apa sebabnya kita lihat. Fayaqul fi hadha qataltu. Fi ini fa sababiyah di sini. Dengan sebab bumi ini, aku membunuh. sebab rebutan tanah. Rebutan tanah akhirnya saling bunuh-bunuh, bayangkan. Buminya bicara. Nah, bumi bicara nanti. Nah, barakallahu fikum. Nam, bumi bicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mengkabarkan semua apa yang terjadi di muka bumi tersebut. Kita lihat ini. Fayadiul qatil, datang pembunuh, fayaqul, pembunuh tersebut mengatakan fi hadza qataltu. Dengan sebab ini, sebab bumi ini aku membunuh. Wayadiul qati', dan datang pula orang yang memutus hubungan silaturahmi. Semula akrab, hubungan silaturahmi terputus, fayaqul, mengatakan fi hadza qata'tu. Dengan sebab ini, qata'tu, aku memutuskan hubungan silaturahmi juga. Mohon salah ya? Naam. Jadi hati-hati, tanah terkadang menjadi fitnah, bencana kalau orang tidak bisa menempatkan tempatnya. Antum saksikan banyak orang-orang yang terkadang naam mengubah patok, mengubah batasan tanah itu, hati-hati itu. Paham ya? Itu nanti kalau seandainya dia tidak segera bertobat dan Allahul musta'an, dia mengetahui bahwasanya ancaman sangat berat, berbahaya sekali. Karena apa? Karena nanti datang dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan man akhadha qida shibrin ardan minal barakallahu fikum man akhadha qida shibrin minal ardul ma tuwikahu yaumal qiyamah bisabi aradin. Naam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang mengambil tanah sedengkal saja dengan kedzaliman, itu nanti dari kiamat dia akan ditimpakan naam barakallahu fikum 7 lapis bumi. Allah musta'an. Ngeri. Ngeri enggak, Pak? Ngeri sekali, 7 lapis bumi enggak sembarangan. Antum sekarang berada di lapis yang nomor berapa? Sekarang ini. Antum sekarang berada di atas bumi yang nomor berapa? Nomor berapa? Pertama. 7 lapis bumi, bayangkan. Antum enggak bisa bayangkan dengan bayangan kita. Ngeri sekali, ditimpakan. Hati-hati, patokan tanah itu sangat berhati-hati. Kalau kita enggak tahu patokannya, lebih baik nanya. Karena nanti sedikit saja syibr. Sejengkal, enggak sembarangan. Itu nanti balasannya ngeri sekali. Allahumma musta'an. Naam barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Karena masalah tanah ini bukan masalah sepele ya. Banyak orang gara-gara tanah ini banyak bunuh-bunuh juga kan? Sampai bunuh-bunuh, sampai menghajar, ya. Disalami pun enggak mau gara-gara tanah. Naam barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Dan dapat laknat atau tidak orang yang mengubah tanda-tanda tanah orang lain? Apa hadisnya? Naam la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah tanda batasan tanah. Hati-hati itu. Sudah ada batasannya diubah. Wah, punya anak kurang dikit lagi 1 hektar nih. Kalau enggak diubah enggak bisa nih diubah sama dia. Nah. Orang enggak tahu, tapi Allah taala tahu. Hati-hati itu. Paham ya? Kena laknat. Laknat itu kalau sudah muncul dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya kemarin? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diusir. At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Nah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat muncul dari sesama manusia, apa? Cacian dan makian saja. Mahum ya, hati-hati barakallahu fikum. Nah, perkara-perkara yang mendatangkan laknat itu banyak sekali, di antaranya tadi itu mengubah patok, nah, tanah dalam keadaan tanpa didasari udzur syar'i. Wa yaji usarik, kemudian tiba-tiba datang sarik, apa sarik? Pencuri. Fayaqul, pencuri itu mengatakan fi hadza quti'at yadayya. Disebabkan karena tanah ini juga, tanganku dipotong, nyuri tanah. Paham ya? Nyuri tanah barakallahu fikum summa yad'una yad'unahu maksudnya turkunahu. Kemudian mereka meninggalkan fala ya'khuduna minhu syai'a, mereka pun tidak mengambil sedikit pun ya, tidak emas, tidak perak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syahidnya apa? Gara-gara tanah, bayangkan. Hati-hati. Gara-gara tanah ada pembunuhan. Gara-gara tanah memutuskan hubungan silaturahmi. Gara-gara tanah tangannya pun putus dipotong karena mencuri tanah tadi. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, ini mungkin antum kalau di pondok enggak saksikan. Tapi kalau di luar sana mungkin di kampung-kampung, di masyarakat terkadang terjadi seperti itu. Gara-gara tanah, akhirnya sepulan di penjara, kenapa? Dijebloskan masuk ke penjara karena sepulan ingin menguasai tanahnya. Macam-macam bentuknya. Seperti itu. Allah musta'an. Sampai ada sertifikat palsu, ada enggak? Banyak. Paham ya? Nah, mafia-mafia tanah itu banyak, mafia-mafia tanah. Tahu mafia enggak, antum? Enggak tahu mafia padahal. Tahu mafia antum? Enggak tahu juga kan? Makanya diam aja, antum. Tahu mafia enggak? Apa mafia itu, Pak Tri? Penipuan. Penipuan itu perbuatan yang dilakukan mafia. Nah, mafianya ini apa? Apa itu mafia? Penjahat lah kita bicara, penjahat kelas berat lah mafia itu. Istilahnya mafia-mafia itu penjahat yang biasanya itu intinya itu dia kelasnya kelas tinggi. Bawa senjata atau semisalnya, paham ya? Polisi pun bisa dikelabui oleh dia. Banyak mafia-mafia tanah memalsukan sertifikat atau yang semisalnya gara-gara tanah. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafidzakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi ya. Al-makna al-jmali, na'am barakallahu fikum, sabar. Sabar ya. Insyaallah kalau sabar itu manis hasilnya. Dikit lagi. Al-makna al-jmali, makna secara globalnya, hina man yuridullah inqita'ad dunya wa qiyam as-sa'ah ya'murul arda fatazalzal nam fatatazzal fatata apa itu tazalzala ya tazalzalu fatazalzala nam fatazalzala fatahtazza ittizazan anifan paham ya. Nah barakallahu fikum, itu fi'il mudhari' itu kan dari kata tazalzala ya tazalzalu kan. Nah ya na'am, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan habisnya dunia. Antum kalau enggak kuat duduk di belakang sana saja. Kalau tengok-tengok jam terus. Namanya jam itu enggak tengok-tengok di sana terus, enggak pernah bertindak insyaallah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Hina may yuridullah inqida'ad dunya wa qiyamassah ya'murul arda fatazalzal wa tahtazza fatadazzal. Allahu musta'an. Apa bacanya? Fatatazalzal tazalzala ya tazalzalu fatazalzal wa tahtazza ihtizazan anifan. Bacanya pelan-pelan sini. Kalau enggak pelan-pelan terpeleset ini bacanya susah. Paham ya? Fatatazal atau fatazalzal fatatazalzal. Oh ya. Fatatazalzal wa tahtazza ihtizazan anifan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan habisnya dunia dan tegak hari kiamat, Allah telah perintahkan bumi untuk apa? Untuk bergetar, bergoyang, gempa, bergetar dan getaran yang sangat luar biasa ngeri. Lam yakun ma'lufan. Nah, barakallahu fikum, tidak terduga sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak mengenal kasih sayang di situ sudah. Pokoknya guncangan yang sangat dahsyat hari kiamat itu. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa takhruj nam. Wa takhruj dafa'inuha wa asqaluha wa ma'alaiha dan na'am barakallahu fikum dan bumi tersebut takhruj atau tukhrij, takhruj atau tukhrij, nah kalau tukhrij berarti dafa'inaha wa asqalaha wa ma'alaiha, dan kemudian bumi tersebut mengeluarkan na'am timbunan-timbunan yang ada dalamnya. Timbunan apa di dalam bumi itu? Banyak sekali, selain batu juga ada manusia kan. Kuburan itu ya, keluarkan semuanya. Dafa'inuha, timbunan-timbunan, isi kandungan bumi, wa asqalah dan benda-benda beratnya, wa ma'alaiha dan apa yang ada di situ. Wa inda idzin, maka pada waktu itu pula yaqulul insan alladhi yara hadza malaha. Pada waktu itu pula manusia berkata, yang melihat kejadian ini berkata, malaha, ada apa ini? Ada apa kok goyang bumi ini, ada apa? Apa yang terjadi? Kaget mereka gitu loh. Karena sebelumnya enggak ada itu loh. Tiba-tiba goncang dan goncang sangat sangat dahsyat, mengerikan sekali, hingga seorang ibu pun yang semula menyusui lari dari anak yang dia susui. Ya kan? Hingga seorang wanita yang semula hamil keguguran seketika. Dan waktu itu orang melihat berjalan kayak na barakallahu fikum mabuk, padahal enggak mabuk. Goncangan yang sangat dahsyat, ngeri sekali barakallahu fikum. Malah ada apa ini? Ai mal ladzi hasala lil ard, apa yang terjadi pada bumi ini? Fa inna hadza lam ya'lifhu wa lam yu'raf lahu sababan, karena sesungguhnya seperti ini nah belum pernah terpetik sebelumnya. Nah maksudnya barakallahu fikum, tanpa ada kabar sebelumnya dan tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba goncang kita aja dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal waqt, pada waktu tersebut, tuhaddithuka al ardu haditsaha, pada waktu itu pula bumi menceritakan kepadamu tentang kejadian-kejadian yang ada di atasnya. Watantiku bilisanil hal la bilisanil maqal, dan bumi pun berbicara dengan lisan keadaannya. Paham ya? Maksudnya dengan goncangan itu menunjukkan bumi itu enggak terima gitu loh. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di atasnya dan tidak dengan lisan maqal. Lisan maqal itu maksudnya dengan suara langsung. Paham ya? Ini cuman yang namanya pendapat ya. Ada yang mengatakan benar-benar bicara, ada yang mengatakan nah bicaranya itu diungkapkan dengan goncangan yang dahsyat tadi itu untuk menghukum mereka. Kama qala dzalikal 'allamah At-Tabari. Al-Imam At-Tabari nah dikenal juga dengan apa? Al-Imam Ibnu Jarir. Ya kan? Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, fi tafsiri anna hadha tamsilun fima waqa'a lil ardi mimma lam yakun ma'lufan. Kata beliau, sesungguhnya ini adalah permisalan terhadap apa yang terjadi di muka bumi mimma lam yakun ma'lufan, yang belum pernah naam terpetik atau tertanam di benak-benak masing-masing. Maksudnya itu naam sesuatu yang tidak diduga-duga gitu loh. Sesuatu yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba kok getar dan juga guncangan yang sangat dahsyat. Innama kana bisababi anna rabbaka awhala. Ternyata sebabnya Rabbmu telah memberikan wahyu kepadanya. Pada siapa? Nabi Muhammad. Hamba. Khair insyaAllah. Kenapa kau bumi bicara? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadanya. Kepada siapa? Kenapa kau bumi bicara? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadanya. Kepada siapa? Pada bumi tersebut. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Wa amaraha, dan telah memerintahkan kepadanya bihada dengan perintah tersebut, amran takwinian, perintah yang sifatnya kauni. Yang namanya kauni itu pasti apa? Pasti terjadi atau enggak? Pasti terjadi. Paham ya? Nah, pasti terjadi. Wa kullu ma yahsul fil kaun fa huwa min qabilil amr at-takwini min Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini masuk dalam bagian apa? Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Nah, barakallahu fikum, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Guncang-guncang beneran. Paham ya? Enggak sembarangan ini ya. Illa anna hunaka umuran tahsulu bila sababin zahiri, akan tetapi hanya saja di sana ada perkara-perkara yang terjadi tanpa disebutkan sebab yang nampak. Jadi tiba-tiba guncang gitu, orang kaget. Fatusnat lil amri takwini, yang seperti ini pun disandarkan kepada enam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Wa ma yahsulu li sababin adi la yusnat ilaih, adapun yang terjadi dikarenakan sebab yang adi, sebab kebiasaan, itu enggak disandarkan kepadanya. Nah, walaupun semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, cuman bukan apa? Bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan itu hamba yang melakukan cuman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sifatnya tadi itu tanpa sebab tadi tiba-tiba guncang, getaran yang kuat, itu yang bikin kan bukan hamba, Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Dikit lagi ya. Naam. Wa kata beliau di sini, wa in kana fil waqi' minhu yawma idin yakhrujun nas min kuburihim mutafarriqin kullun mutafarriqin kullin ala hasbi amalih. Artinya walaupun pada hakikatnya, kenyataannya, realitanya, pada hari tersebut manusia keluar dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan mutafarriqin, berpisah-pisah, berbeda-beda. Maksudnya mutafarriqin itu berbeda-beda, ada yang kulit putih, kulit hitam, paham ya? Ada yang Arab, ada yang ajam. Paham ya? Semuanya dikumpulkan keluar dari kuburan tersebut. Nah, masing-masing ala hasabi amali, sesuai dengan kadar amalannya. Liyurau jazaa amalihim, untuk diperlihatkan balasan amalan mereka. Faman ya'mal ma yuwazinu mithqala dzarrah min khairin nam suyiba alaihi atau siba alaihi. Artinya apa? Maka barang siapa yang beramal yang setimbang dengan seberat dzarrah, apa dzarrah tadi itu, sesuatu lebih kecil daripada semut, naam, dia pun akan diberi pahala. Wa man ya'mal mitsqala dzarrah, dan barang siapa yang beramal dengan sekecil biji dzarrah atau sekecil dzarrah min syarrin, berupa kejelekan, yujaza 'alaihi, dia pun akan dibalasi. Wa nadha'ul mawazinal qisthal yawmil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mitsqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami telah meletakkan timbangan-timbangan keadilan kelak di hari kiamat, tidak ada seorang jiwa pun, satu jiwa pun yang dizalimi. Nam wa in kana mithqala habatin, walaupun amalannya sekecil habbah, sekecil biji khardal, biji sawi atau yang semisalnya, ataina biha, kami datangkan dengannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan memperhitungkan. Wa hadhihi surah suratu targhibin wa tarhib. Surat ini dikenal dengan surat apa? Targhib, memberikan dorongan, anjuran, motivasi agar kita beramal walaupun sekecil apapun, dan tarhib, memberikan apa? Ancaman serta memberikan na barakallahu fikum, na'am, rasa takut kita agar kita tidak beramal kejelekan walaupun sekecil apapun, karena semua itu nanti akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.